ayat dan surat. Lai dicubo melupakan bayangan adik tak linte dirahsia. Hatilah laki malah kironyo, sayang kiri adik jauh di subarang. Namwa denaira nangi lautan gadak, tapi sadang bak nangko denai tak ado dayo. Adik jauh, adik disayang, apo adik lai marasokan. Jauhin sudah ba antara Sumatera Malaysia. Pia jauh jarang nan namisa denai jalan juo. Terjalin sudah, bahagia. Halo. Udah, adik kini di Malaysia. Adik Taraga, Jouda.